Baik, kita akan coba kembali untuk belajar makhraj. Inilah yang seringkali dilupakan orang. Jadi belajar lagu juga perlu. Lagu dasarnya, tetapi tentu makhrajnya, mengeluarkan hurufnya harus bagus betul. Dan insya Allah diktat A1 atau A2 ini juga membantu untuk para pemula yang ingin belajar Al-Quran, yang belum bisa belajar Al-Quran. Kita teruskan ke halaman 3 Derifah. Di sini ada Shin ya. Kita tidak bermain warna lagi, tetapi bagaimana Shin ini diberi patah, diberi kasroh, diberi domah. Baik ya. Kita kasih baris. Shin patah sya, Shin kasroh Shin ya, Shin kasroh shi, Shin doma shu, sha shi shu. Shin fatah sha, Shin kasroh shi, Shin doma shu, sha shi shu. Sod patah so, sod kasroh shi, sod doma su, so shi su. Sod fatah so, sod kasroh shi, sod doma su, so shi su. Kalau tadi shin ini so, basok salat ya. Sod patah so, sod kasroh shi, sod doma su, so shi su. Gitu ya. Bo, bo, ini yang susah ini huruf. Bo, nanti di bawah ada zo juga. Bo patah, bo patah bo. Ya, bad ya. Bad patah bo. Bad kasrah bi. Bad domah bu. Bo, bi, bu. Bad patah bo. Bad kasrah bi. Bad domah bu. Bo, bi, bu. Po patah po. Po kasrah ti. Po domah po, po ti po. Po fatah po, po kasroh ti, po domah po, po ti po. Zo, nah ini kalau tadi ke bo ini zo, unsur z-nya. Zo fatah zo, zo kasroh zi, zo domah zu, zo zi zu. Zo fatah zo, zo kasroh zi, zo domah zu, zo zi zu. Ini po titik. Kalau so titik tadi apa jadi? Bo. Bo, coba bedakan. Sekarang sod titik. Sod fatah sod, bod fatah bo, bod kasroh di, bod domah bu, bodi bu. Sekarang to titik jadi zo. Zo fatah zo, zo kasroh zi, zo domah zu, zo zi zu. Nah ini susah lagi nih. Ain. Ain fatah a, ain kasroh ai, ain domah au. A, ai, au. Ain fatah a, ain kasroh ai, ain domah u, a ai u. Ini belajar makhraj. Sekarang belajar lagu. Shin wa patah sha, shin wa kasroh shi, shin wa domah shu, sha shi shu. Shin wa patah sha, shin wa kasroh shi, shin wa domah shu, sha shi shu. Sod wa patah so, sod wa kasroh shi, sod wa domah su, so shi su. Sod wa fatah so, sod wa kasroh si, sod wa domah su, so si su. Bawa fatah bo, bad wa kasroh bi, bad wa bad ya, bad wa domah bu, bo bi bu. Dot wa fatah bo, dot wa kasroh di, dot wa domah bu, bo bi bu. Po, po wa fatah po, po wa kasroh pi, po wa domah pu, po ti pu. Po wa fatah po, po wa kasroh ti, po wa domah pu, po ti tu. Zo, zo wa fatah zo, zo wa kasroh zi, zo wa domah zu, zo zi zu. Zo wa fatah zo, zo wa kasroh zi, zo wa domah zu, zo zi zu. Ain wa fatah a, ain wa kasroh i, ain wa domah au, a-i-au. Ain wa fatah a, ain wa kasroh i, ain wa domah u, a-i-au. Baik, sekarang coba diva sendiri tanpa dengan lagu yang tadi. Shin wa fatah syah ya. Shin wa fatah syah, shin wa kasroh shi, shin wa domah shu, sha shi shu. Sot wa fatah so, sot wa kasroh si, sot domah wa do, sot wa domah su, so si su. Bot fatah bo, bot kasroh di, bot domah bu, bo di bu. Tok fatah po, tok kasroh ti, tok domah tu, po ti tu. Zok fatah zok, zok kasroh zi, zok domah zu, zo zi zu. Ain fatah a, ain kasroh i, ain domah u, Ma'i'u. Ini ada dah halaman 3 huruf-huruf yang susah Dek Diva ya. Shin, shashishu, shoshishu, bobebo, popebo, zozizu, a'i'u. Tanpa patah, tanpa wapatah-wapatah lagi. Sekarang berarti sudah jadi. Mulai dari shin. Shin. Shashishu, shoshishu, bobebo, popebo, zozizu, a'i'u. Diulang. Sha shi shu. Sha shi shu. Sa si su. Ba di bu. Pa ti tu. Za zi zu. A i u. Jika ingin terbiasa dengan sesuatu hal, harus banyak pengulangan-pengulangan. Mulai dari sha shi shu. Sa si su. Ba di bu. Pa ti tu. Za zi zu. A i u. Kita teruskan ke halaman 4 ya, Devika. Baik. Ini masih huruf-huruf hijaiyah yang sudah berbaris. Disebut juga hukumnya? Kosar. Kosar. Go. Go ini gak begitu susah. Tapi ada beberapa saudara kita go-nya dibaca kho. Goiril dibaca khoiril. Ya. Go wa fatah gho. Gho wa kasrah ghi. Gho wa domah gho. Gho ghi gho. Gho fatah gho. Gho kasrah ghi. Gho domah gho. Ghoriru. Fa, F, fanta, bukan P, F. Fa, fatah, fa, fatah, fa. Fa, kasroh, fi. Fa, domah, fu. Fa, fi, fu. Fa, fatah, fa. Fa, kasroh, fi. Fa, domah, fu. Fa, fi, fu. Kof, kof, fatah, ko. Kof, kasroh, ki. Kof, domah, ku. Qa kiku. Qaf fatah qa. Qaf kasrah qi. Qaf domahku. Qa kiku. Bedakan dengan yang berikut. Kaf, kalau itu O, ada O-nya, unsur O. Huruf-huruf tertentu yang apabila berbaris patah O-nya banyak ya, berunsur O, berbunyi O. Qa. Ini Ka. Sama seperti bahasa Jawa dan bahasa Sunda gitu ya. Soekarno, Soekarna, Soeharto, Soeharta gitu ya. Kaf fatah ka, kaf kasroh ki, kaf domahku, ka kiku. Kaf fatah ka, kaf kasroh ki, kaf domahku, ka kiku. Lam fatah la, lam kasroh li, lam domah lu, la li lu. Lam fatah la, lam kasroh li, lam domah lu, la li lu. Mim fatah ma. Mim kasroh mi, mim domah mu, ma mi mu. Mim fatah ma, mim kasroh mi, mim domah mu, ma mi mu. Ulang dari awal, dari go. Go fatah go kasroh ri, go domah ru, go ri ru. Fa fatah fa kasroh fi, fa domah fu, fa fi fu. Go fatah go. Qaf kasroqi, qaf domahku, qaqiku. Kaf fatah ka, kaf kasroqi, kaf domahku, kakiku. Lam fatah la, lam kasroh li, lam domah lu, la li lu. Mim fatah ma, mim kasroh mi, mim domah mu, ma mi mu. Mulai belajar lagu, ditambah wa. Walaupun enggak juga bisa. Seperti go fatah go, go, go kasroh gi, go domah go. Tapi kalau lagu agak gak enak ya. Pakai wa fatah, wa kasroh. Wa itu dan artinya. Iya. Ini rin, go, gin. Ya, ain, rin. Rin wa fatah go, gin wa kasroh gi, gin wa domah go, go gi go. Rin wa fatah gho, rin wa kasro ghi, rin wa domahu, gho ghi ghu. Fa wa patah fa wa kasro fi, fa wa domahu, fa fi fu. Fa wa fatah fa wa kasro fi, fa wa domahu, fa fi fu. Kof wa fatah kof wa kasro ki, kof wa domahu, ko ki ku. قف فتقا قف وقصرقي قف ودمقو قاقيق كف فتحك كف كسرك كف ودمقو كاكيك كف فتحك كف وكسرك كف ودمقك كاكيك لم وفتح لا لم وكسر لي لم ودمه لو لاليلو لم وفتح لا لم وكسر لي لم ودمه لو لاليلو ميم وفتح ما ميم وكسر مي ميم ودمه مو ما ميمو ميم وفتح ما ميم وكسر مي ميم ودمه مو ما ميمو dari awal dilakukan ya yeah. Go غين فتح غين وفتح غ غين وكسر غ غين ودمه باقيك ففت فوفت فا فوكسر في فودمه ففيف قف ف قف فتقا قف كسر قي قف ودمك قاقيك كف فتكا كف كسر قي كو كو كو كف دلو كف ودمك كاكيك لم وفتح لا لم وكسر لي لم ودمه لو لاليل ميم وفتح ما ميم وكسر مي ميم ودمه مو ما ميمو sekarang cerita yang lagunya ya. Gowa fatah agin, agin wa patah go, agin wa kasra ghi, gin wa doma go. Gha ghi go. Fa wa fatah fa, fa wa kasra fi, fa wa doma fu. Fa fi fu. Kof wa patah go, kof wa kasra ki, kof wa doma ku. Ko ki ku. Kaf wa patah ka, kaf wa kasra ki, kaf wa doma ku. Kakiku lam wa fatah la lam wa kasrah li lam wa domah lu lalilu mim wa fatah ma mim wa kasrah mi mim wa domah mu ma mimu gitu ya dilatih terus sekarang tanpa harus ngejah berarti udah lumayan gitu ya ini sengaja kami buat CD-nya buat kasetnya untuk belajar. Barangkali ada saudara yang di negeri lain, seperti kemarin Pak Ari, saya saudaranya di Singapura. Saya punya tanggung jawab moral untuk mengajar. Boleh kirimkan diktatnya, kirimkan kasetnya, kirimkan CD-nya dari Riva. Dari Riva suaranya ada di mana-mana. Di Irian, ada juga yang di Ambon, ada yang di Maluku. Ya kemana saja ya. Dengan ilmu yang terbatas ini mudah-mudahan memberikan faedah yang besar untuk awal mula belajar Al-Quran. Jadi kalau itu tadi trik lebihnya para alim ulama memberikan program ini. Program para alim ulama itu, kalau metode sekarang kan ada yang patah-patah semua. Ikro 1, ikro 2 patah. Ini enggak. Dari mulai belajar sudah bervariasi. Mulai di fatah kasrodoma. Hanya sayangnya kita belajarnya kan cuma seminggu sekali. Tetapi nanti kalau difailkan jadi kaset, jadi CD, itu sebetulnya satu CD itu bisa beberapa halaman. Ya sudah, satunya kan sudah selesai. Ini tinggal A2-nya. Jadi kalau dengan lagu sudah selesai seperti itu, berarti kita sudah memahami tanpa harus mengejah. Misalnya, gogiku, fafifu, kokiku, kakiku, lalilu, mamimu. Coba Ripa. Halaman 4 ya, dari atas. Gogiku, fafifu, kokiku, kakiku, lalilu, mamimu. Sekarang dengan lagu. Gogiku Gogiku Fafifu Kokiku Kakiku Lalilu Mamimu. Coba bunyikan F Fa Fa. Jadi Fafifu Kof Kokiku Gin Gogiku Mim Mamimu Fa Fafifu Kaf Kakiku Kof Kokiku Alin Ghagiru Baik, Ghagiru Al-Ghairil ya Al-Ghairil, bukan Khairil Al-Ghairil. Kita teruskan halaman kelima. InsyaAllah untuk program ini untuk angkatan ketiga nanti di Depok sudah kami sediakan ada 50 diktat A1 nanti untuk gratis untuk miskin, yatim sudah kami siapkan. Bisa menghubungi nanti Arifah di 08151402 5327 atau dengan Ibu Yana 08161438849. Ini ya programnya dari Riva ya, nanti dibantu dulu beberapa bulan yang lalu di Bogor dengan Ustaz Tajuju. Kita coba ke Depok, nanti ke beberapa daerah yang lainnya. Jadi silakan untuk hamba Allah dan natur yang ingin membantu program pemberantasan buta huruf Al-Quran, dan dananya kami nantikan untuk penyediaan diktat CD dan kasetnya, alat-alat peraganya. Sedangkan diktat-diktatnya sudah dipenuhi dulu dari Pak Soleh ya, hamba Allah, dan Ibu Vivi. Itu peralatan-peralatannya, hanya beberapa yang kurang barangkali untuk sarana penunjangnya nanti. Jadi mereka bisa belajar dengan Derifa, dengan Ibu Yana atau ustazah-ustazah yang disiapkan di sana. Bisa juga belajar di rumah, disiapkan dengan CD atau dengan kasetnya. Itu. Jadi silakan untuk hamba Allah yang ingin membantu pemberantasan buta huruf Al-Quran ini, hubungi kami di 0812-828-7881. Kita masuki tahsin A2. Banyak orang yang bertanya tahsin apa? Memperbaiki bacaan, memperbagus bacaan ya. Tajwid melalui tajwid dan makhrajnya. Halaman 5 adalah mengkaji, membahas tentang hukum nun. Ini ya, baris nun, waw, ha, ya, hamzah dan ta. Baik. Nun wa fatahna. Enggak wa patah dulu ya, enggak pakai lagu dulu. Nun fatahna. Nun kasroh ni, nun domah nu. Jadi? Naninu. Waw fatahwa. Waw kasrohwi, waw domah wu. Wawiwu. Ha fataha, ha kasrohi, ha domahu. Ha hihu. Bedakan dengan ha kecil ya, ha. Ha fataha, ha kasrohi, ha domahu. Jadi? Ha hihu. Ha fataha, ha kasrohi, ha domahu. Jadi? Ha hihu. Nah ini belajar makhraj ini. Ini pula sangat berarti untuk mempelajari madlaji marfi musba. Huruf-huruf yang ada di awal surat dibacanya seperti ini di ejah. Jangan alama, padahal alif lam mim dia bacanya. Alif lam mim atau nun, jangan dibaca na ini makhraj ini. Ya fatah ya, ya kasroh yi, ya domah yu. Ya yi yu. Hamzah fatah a, hamzah kasroh i, hamzah domah u. A i u. Bunyinya sama seperti alif saja. Hanya bedanya kalau alif di awal penulisan, hamzah umumnya di tengah dan di akhir ya. Ta ini ta, ta marbutoh ya. Ta fatah ta, ta kasroh ti, ta domah tu. Ta ti tu. Diulang. Naninu, wawiwu, hahihu, yayiyu, aiyu, ta ti tu. Mulai di ejah tanpa wapatah, nun dari nun. Na fatah. Nun fatah. Nun fatah na. Nun kasroh ni. Nun domah nu. Na ni nu. Wau fatah wa. Wau kasroh wi. Wau domah wu. Wawi wu. Ha fatah ha. Ha kasroh hi. Ha domah hu. Ha hi hu. Ya fatah ya. Ya kasroh hi. Ya domah yu. Ya yi yu. Hamzah fatah a, hamzah kasroh i, hamzah domah u, a i u. Ta fatah ta, ta kasroh ti, ta domah tu, ta ti tu. Ta marbutoh dan ta tanis tidak ada perbedaan ya. Kalau ta tanis ta perahu itu. Ta marbutoh bentuknya dari ha domir ya. Kalau dibunyikan, kalau dihentikan menjadi ha. Kalau dihentikan di wakuf. Nun fatahna, nun kasrohni, nun domanu. Naninu. Waw wafat, waw fatahwa, waw kasrahwi, waw domahwu. Wawiwu. Ha patah, ha, ha kasrah, hi, ha domahwu. Ha hihu. Ya fatah ya, ya kasrah yi, ya domahyu. Ya yiyu. Hamzah fatah a, hamzah kasrah i, hamzah domahwu. A i u. Ta fatah ta. Tak kasroh ti, tak domatu. Ta ti tu. Mulai dengan lagu ya. Nun wa fatana, nun wa kasroni, nun wa domahnu. Na ni nu. Waw wa fatahwa, waw wa kasrohwi, waw wa domahwu. Wawi wu. Ha wa fataha, ha wa kasrohi, ha wa domahu. Ha hi hu. Ya wa fatahya, ya wa kasrohi, ya wa domahyu. Ya iyu. Hamzah wa fataha, hamzah wa kasrohi, hamzah wa domahu. A i u. Tawa fatata, tawa kasrohti, tawa domahtu. Tati tu. Ripah yang eja. Nun wa fatahna, nun wa kasrohni, nun wa domah nu. Nani nu. Wau wa do, wau wa fatah wa, wau ka kasrohwi, wau wa domah wu. Wawi wu. Ha wa fataha, ha wa kasrohi, ha wa domahu. Ha hi hu. Ya wa fatah ya wa kasrohi, ya wa domah yu. Ya yi yu. Hamzah wa fatah a, hamzah wa kasroh i, hamzah wa domah u. A, i, u. Ta wa fatah ta, ta wa kasroh ti, ta wa domah tu. Ta, ti, tu. Dalam membaca, artikulasinya harus jelas ya. Mulutnya terus dibuka. Ya kan? Nani, nu, wabi, bu. Nggak bisa. Jelas. Baik, kita ulang kembali. Bareng, ya. Sama-sama. Nun wa fatahna, nun wa kasrohni, nun wa domahnu, naninu. Waw wa fatahwa, waw wa kasrohwi, waw wa domahwu, wawiwu. Hawa fataha, hawa kasrohi, hawa domahu, hahihu. Ya wa fatahya, ya wa kasrohi, ya wa domahyu. Ya yiyu hamzah wa fataha hamzah wa kasrah i hamzah wa domah u a i u ta wa fatah ta ta wa kasrah ti ta wa domah tu ta ti tu. Sekarang tanpa ngejah. Naninu wawiwu hahihu ya yiyu a i u tati tu. Sudah bagus, tapi lagunya enggak keluar. Dengan lagu. Naninu. Naninu. Wawiwu. Wawiwu. Hahihu. Hahihu. Yayiyu. Yayiyu. Aiu. Aiu. Tati tu. Tati tu. Kita tidak akan bagus baca Al-Qur'an kalau makhraj-makhrajnya itu enggak keluar ya. Tadi saya di ta'lim itu yang baca Quran alladzi anqadha dhahrak katanya alladzi alladzi alladzi anqadha dhahrak bukan padahal harusnya alladzi anqadha dhahrak ba dan za itu ya. Nah ini perlu dilatih gitu. Latih lagunya tadi itu naninu wawiwu ahihu yayiyu aiu tadi itu. Kalau olah vokal kan ada ya sekolah vokal itu. Itu. Ini juga sama gitu. Ya prana itu kan ada latihan vokal penyanyi-penyanyi di situ. Musik juga sama, baca Quran juga ada latihan vokalnya, latihan makhrajnya itu harus seperti apa. Baik, nah ini sudah mulai halaman 6, ini mengenal tanwin. Tidak semua orang yang tahu tanwin ya. Itu di halaman 6 ini. Kalau tadi patahnya 1, sekarang patahnya 2. Kalau dulu kasrahnya 1, ini kasrahnya 2, domahnya 2. Inilah yang menjadi hukum tanwin. Tanwin atau nun mati atau tanwin tuh ini. Ini tanwin tuh apa? Patahnya 2, kasrahnya 2, domahnya 2. Semua belajar seperti ini tuh menjenuhkan, inginnya tuh kalau baca Quran tuh langsung ke Quran aja, dasarnya dilewat. Padahal ini dasar, bangunan tidak akan kuat dan kokoh kalau pondasinya enggak kuat. Berbahasa Inggris tidak akan mantap kalau alfabetnya enggak bagus gitu ya. Bilang student jadi student gitu kan. New, new, new gitu ya. F, nah ini. Makhraj Al-Quran juga sama, tidak ada bedanya. Terlebih bahasa Al-Quran kan beda. Bedanya dalam artian, kalau H di Latin H-H saja, Ain A-A saja. Di Al-Quran lain, ada Sin, ada Sod, ada Shin, ada Tha gitu. Halaman 6, Tahsin kita A2. Mulai tanwin ya. Ini tidak usah dieja, agak susah ya. Kalau dieja makan waktu. Cukup an in un. An in un. Ban bin bun. Ban bin mulut bun. Mulut dibuka lebar ya, lihat tadi ya. Tan tin tun. Tan tin tun. Agak jauh ya, jadi tidak usah dekat. San sin sun. San sin sun. Jan jin jun. Jan jin jun. Han hin hun. Han hin hun. Ulang. An in un. Ban bin bun. Tan tin tun. San sin sun. Jan jin jun. Han hin hun. Di san sannya gini, agak cadel. Kayak pelok, cadel, cadel. san sin sun. San sin sun. Itu. Ulang. An in un. Kurang keluar. An in un. Ban bin bun. Tan tin tun. San sin sun. Jan jin jun. Han hin hun. Pada pelajaran 1-5, peserta didik tidak dituntut untuk makhrajnya keluar banget. Yang penting dia tidak salah. Mana alif, mana ba, mana ta, mana ain, mana ha, mana jim, mana fa, mana sin. Dimulai halaman ke-6, artikulasinya mulai kelihatan. Kelihatan dalam arti dia membacanya mulai dengan powernya yang lebih cukup ya. An, in, un gitu ya. An, in, un. Coba diulang lagi dari an, in, un ya. An, in, un. Ban, bin, bun. Tan, tin, tun. San, sin, sun. Jan, jin, jun. Han, hin, hun. An, in, un. An, in, un. Ban, bin, bun. Ban, bin, bun. Tan, tin, tun. Tan, tin, tun. Sa, san, sin, sun. San, sin, sun. Jan, jin, jun. Jan, jin, jun. Han, hin, hun. Han, hin, hun. Kok gitu amat ya belajar? Ini kan lagi belajar. Nanti kalau ada baca Quran, gak usah begitu, ya. On, in, gak usah. Ini lagi belajar biar powernya keluar. Nah, kalau sudah ada makhrajnya sudah mantep pengucapan, kita kasih lagu sedikit. Hentakan itu jadi tidak ada lagi. An, in, un. An, in, un. Ban, bin, bun. Ban, bin, bun. Tan, tin, tun. Tan, tin, tun. San, sin, sun. San, sin, sun. Jan, jin, jun. Jan, jin, jun. Han, hin, hun. Han, hin, hun. Lagi lagu kan? Kalau lagu lagi, biar merdu lagi. An, in, un. Ban, bin, bun. Tan, tin, tun. San, sin, sun. Jan, jin, jun. Han, hin, hun. An, in, un. Ban, bin, bun. Tan, tin, tun. San, sin, sun. Jan, jin, jun. Han, hin, hun. Gitu. Tapi ingat, dari mulai halaman 6 ini, power pertamanya harus seperti tadi. An, in, un. An, in, un. Ban, bin, bun. Ban, bin, bun. Tan, tin, tun. Tan, tin, tun. San, sin, sun. San, sin, sun. Jan, jin, jun. Jan, jin, jun. Han, hin, hun. Han, hin, hun. Itu. Coba sendiri, powernya keluar. An, in, un. Ban, bin, bun. Tan, tin, tun. San, sin, sun. Tannya diulang. San, sin, sun. Lagi. San, sin, sun. Lagi. San, sin, sun. Jim. Jan, jin, jun. Jim. Jan, jin, jun. Ba. Ban, bin, bun. Ta. Tan, tin, tun. Alif. An, in, un. Ha. Han, hin, hun. Jim. Jan, jin, jun. Fa. San, sin, sun. Dengan lagu. Alif. An, in, un. Ban, bin, bun. Tan, tin, tun. San, sin, sun. Jan, jin, jun. Han, hin, hun. Harus seperti itu artikulasinya. Kalau ingin baca Al-Qurannya bagus dan benar. Kita bukan hanya bagus saja. Kalau menjadi penyanyi bagus, suaranya lantang bagus, sudah. Tapi kalau baca Quran bukan hanya bagus, benar insya Allah. Karena kalau makhrajnya salah, artinya salah. Ini yang jadi khawatir. Kita lihat halaman ke-7 ya. Ini masih spesial A2 Tahsin. Terima kasih untuk hamba Allah, Ibu Jati, Ibu Vivi, juga hamba Allah yang lain sudah membantu dalam program pelangi ini insya Allah ya. Ini Pak D, Pak Parmo juga dan hamba-hamba yang lain, Ibu Bambang, jazakallahu khair ya. Program ini karena memang perlu berwarna ya, menarik kan? Diktatnya bagus. Nah, gitu. Jadi untuk anak pemula juga bagus, untuk eyang-eyang barangkali juga lumayan kan lihat warna merah, hijau, violet gitu ya. Baik, halaman 7. Khan khin khun, khan khin khun, dan din dun, dan din dun. Ini susah. Dan rin run, dan rin run. Dal titik. Ron rin run, ron rin run. Zer ze zat, zan zin zun, zan zin zun. Sin san sin sun, san sin sun. Khan khin khun, dan din dun, zan zin zun. Ron ran rin run, zan zin zun. San sin sun. Dal. Dan din dun. Zai. Zan zan zan zin zun. Dal. Zan zin zun. Ror. Ron rin run. Kha. Khan khin khun. Sin. San sin sun. Zai. Zan zin zun. Dal. Dan din dun. Ro. Ron rin run. Dal. Zan zin zun. Dal. Dan din dun. Dal. Dan din dun. Dal. Zan zin zun. Ro. Ron rin run. Zai. Zan zin zun. Dal. Dan din dun. Ini susah, bedakan antara dal dan din dun. Zal. Zan zin zun. Zai. Zan zin zun. Masya Allah, susah sekali di sini. Mulai dari dan din dun, lan rin zun, sama zan zin zun. Ini susah. Banyak orang yang menyamakan. Menyamakan artinya akan beda. Bahasa Arab itu uniknya ya. Khan khin khun. Khan khin khun. Itu belajar power ya. Belajar keluar. Makhrajnya biar mantap. Tapi kalau sudah lagu. Khan khin khun. Khan khin khun. Dan din dun. Dan din dun. Zan rin run. Zan rin run. Ron rin run. Ron rin run. Zan zin zun. Zan zin zun. San sin sun. San sin sun. Dal. Dan din dun. Zai. Zan zin zun. Dal. Zan zin zun. Sama ya. Mirip sepintas. Kalau kita baca sama, kenapa harus ada huruf yang berbeda? Begitu kan? Ditulis dengan huruf berbeda dalam bahasa Arab banyak arti, banyak perubahannya. Ya, banyak tasdid aja hamam dengan hamam lain. Ya, banyak beda baris, beda arti. Doroba dengan duriba, fataha dengan futiha ini. Baik, halaman 8 ya. Kita teruskan. Masih melatih tanwin. Nanti ada melatih tasdid. Nah, itu tasdid sidah yang susah kadang-kadang. Halaman 8, kita lihat. Shin, shan, shin, shun. Shan, shin, shun. Itu latihan ya. Baca Quran enggak bisa. Auzubillahi minasyaitan. Enggak bisa begitu. Ini kan latihan. Bagaimana membiasakan letak mulut itu di mana? Kita juga jauh dari kesempurnaan makhraj yang sempurna. Masih tengah latihan ya. Susah bahasa Arab itu. Susah makhrajnya yang betul-betul itu. Shan, shin, shun. Shan shin shun. Son sin sun. Son sin sun. Don din dun. Don din dun. Pon pin pun. Pon tin tun. Zon zin zun. Zon zin zun. An ain un. An ain un. Shan shin shun. Shan shin shun. Son sin sun. San sin sun. Ban bin bun. Ban din dun. Tan tin pun. Tan tin tun. Zan zin zun. Zan zin zun. An ain un. An ain un. Ini lagu ya. Shan shin sun. Shan shin sun. Son sin sun. Son sin sun. Baso salat. Son sin sun. Son sin sun. Bobol Garut. Bukan. Dodol kan biasa. Dodol. Dodol belum. Bobol Garut. Itu suatu titik. Bon bin bun. Bon din dun. Jadi bukan walab dolin. Bukan B. Banyak orang walab dolin. Walab. Walab dolin. Bon bin bun. Bon din dun. Pon pin pun. Pon pin pun. Son sin sun. Son sin sun. An, ain, un. an ain on shan shin shun shan shin shun son shin sun son shin sun ban din bun ban din dun pam tin pon pam tin tun zon zin zun zon zin zun an ain on an ain on. Baik, kita teruskan halaman 9 ya. Ini pelajaran-pelajaran terumit susah. Makanya untuk menghilangkan jenuh dengan lagu. Halaman 9 kita masuki gha. Ghan, ghin, ghun. Ghan, ghin, ghun. Fan, fin, fun. Fan, fin, fun. Qan, qin, qun. Qan, qin, qun. Kan, kin, kun. Kan, kin, kun. Lan, lin, lun. Lan, lin, lun. Man, min, mun. Man, min, mun. Ghan, ghin, ghun. Ghan, ghin, ghun. Fan, fin, fun. Fan, fin, fun. Qan, qin, qun. Qan, qin, qun. Kan, kin, kun. Kan, kin, kun. Lan, lin, lun. Lan, lin, lun. Man, min, mun. Man, min, mun. Sekarang tanpa lagu, Rifah. Ghan, ghin. Enggak. Ghan, ghin, ghun. Ghan, ghin, ghun. Fan, fin, fun. Qan, qin, qun. Kan, kin, kun. Lan, lin, lun. Man, min, mun. Lagi. Ghan, ghin, ghun. Fan, fin, fun. Qan, qin, qun. Kan, kin, kun. Lan, lin, lun. Man, min, mun. Baik, kita teruskan halaman ke-10 ya. Nih, terakhir tanwin. Nanti patah-patah dengan alif dibantu. Nan, nin, nun. Nan, nin, nun. Wan, win, wun. Wan, win, wun. Han, hin, hun. Han, hin, hun. An, in, un. An, in, un. Yan, yin, yun. Yan, yin, yan, yin, yun. Tan, tin, tun. Tan, tin, tun. Itu. Nan, nan, nin, nun. Nan, nin, nun. Wan, win, wun. Wan, win, wun. Han, hin, hun. Han, hin, hun. An, in, un. An, in, un. Yan, yin, yun. Yan, yin, yun. Tan, tin, tun. Tan, tin, tun. Kalau dengan lagu nan nin nun wan win wun han hin hun an in un yan yin yun tan tin tun. Kalau bawa mobil macet kan enak ya, diktatnya di depan kita sambil bersiwa daripada tidak ada gunanya, mendingan ada bermanfaatnya. Lihat nan nin nun, jadi kita sabar. Enggak lihat ngacet jadi marah-marah, ngapain? Ya, capek marah-marah. Nan nin nun, wan win wun, han hin hun, an in un, yan yin yun, tan tin tun. Coba. Nan nin nun, wan win wun, han hin hun, an in un, yan yin yun, tan tin tun. Kurang lagunya. Nan nin nun, wan win wun, han hin hun, an in un, yan yin yun, tan tin tun. Nan nin nun, wan win wun, han hin hun, an in un, yan yin yun, tan tin tun. Saya yang lipanya lagi bindeng ya, agak sedikit pilek. Coba bareng, yuk. Nan nin nun, wan win wun, han hin hun, an in un, yan yin yun, tan tin tun. Coba kalau terus dilatih tiap hari, masya Allah. Membaca Al-Quran itu pahalanya huruf demi huruf. Bagaimana baca Qurannya mau bagus kalau makhrajnya tidak diperbaiki? Oleh sebab itu ada pelajaran tahsin. Halaman 11, baris-baris yang ada babi ibunya dibantu dengan alif. Gitu. Alif fathah A, ba fathah ba. Jadi Aba. Alif fathah A ba kasrah bi. Abi. Alif fathah A ba domah bu. Abu. Alif fathah A ta patah ta. Ata. Alif fathah A ta kasrah ti. Ati. Alif fathah A ta domah tu. Atu. Alif fathah A sa patah sa. Asa. Alif fathah A sa kasrah si. Asi. Alif fathah A sa domah su. Asu. Alif fathah A jim patah ja. Aja. Alif fathah A jim kasrah ji. Aji. Alif fathah A jim domah ju. Aju. Alif fathah A ha kas ha fathah A. Aha. Alif fathah A ha kasrohi. Ahi. Alif fathah A ha domahu. Ahu. Alif fathah A kho patah kho. Akho. Alif fathah A kho kasrohi. Ahi. Alif fathah A kho domahu. Ahu. Coba lipat. Alif fathah A ba fathah ba. Aba. Alif fathah A ba kasroh bi. Abi. Alif fathah A ba domah bu. Abu. Alif fathah A ta fathah ta. Ata. Alif fathah A ta kasroh ti. Ati. Alif fathah A ta domah tu. Atu. Alif fathah A ta fathah sa. Asa. Alif fathah A ta kasroh si. Asi. Alif fathah A ta domah tu. Asu. Alif fathah A jim fathah ja. Aja. Alif fathah A jim kasroh ji. Aji. Alif fathah A jim kas jim domah ju. Aju. Alif fathah A ha fathah ha. Aha. Alif fathah A ha kasroh. Ahi. Alif fathah A ha domahu. Ahu. Alif fathah A kho fathah kho. Aho. Alif fathah A kho kasrohi. Ahi. Alif fathah A kho domahu. Ahu. Sekarang Pak Ari yang ini Lipa yang bacanya ya. Alif fathah A ba fathah ba. Aba. Alif fathah A ba kasroh bi. Abi. Alif fathah A ba domah bu. Abu. Alif fathah A ta patah ta. Ata. Alif fathah A ta kasroh ti. Ati. Alif fathah A ta domah tu. Atu. Alif fathah A sa patah sa. Asa. Alif fathah A sa kasroh si. Asi. Alif fathah A sa domah su. Asu. Alif fathah A jim patah ja. Ja aja. Alif fathah A jim kasroh ji. Aji. Alif fathah A jim domah ju. Aju. Alif fathah A ha fathah ha. Aha. Alif fathah A ha kasroh hi. Ahi. Alif fathah A ha domah hu. Ahu. Alif fathah A kho domah kho. Maaf, salah. Alif fathah A kho fathah kho. Aha. Alif fathah A kho kasroh hi. Ahi. Alif fathah A kho domah hu. Aku. Dilatih terus. Sudah dilatih seperti itu, tinggal dibacanya begini. Aba, abi, abu, ata, ati, atu, asa, asi, asu, aja, aji, aju, aha, ahi, ahu, aho, ahi, ahu. Itu bacaan? Pendek. Pendek, disebut juga? Kosar. Coba Ripa. Aba, abi, abu, ata, ati, atu, asa, asi, asu, aja, aji, aju, aha, ahi, ahu, aho, ahi, ahu. Mendengar mah mudah, belum tentu bisa. Sa-nya itu susah, kho-nya susah. Lagi. Aba, abi, abu, ata, ati, atu, asa, asi, asu. Sa-nya diulang. Asa, asi, asu. Diulang. Asa, asi, asu. Terus. Aja, aji, aju. Diulang. Aja, aji, aju. Terus. Aha, ahi, ahu. Diulang. Aha, ahi, ahu. Diulang. Aha, ahi, ahu. Terus. Aho, ahi, ahu. Diulang. Aho, ahi, ahu. Diulang. Aho, ahi, ahu. Fa. Asa, ahi, ahu. Jim. Aja, aji, aju. Ha. Aha, ahi, ahu. Kho. Aho, ahi, ahu. Sudah bagus seperti itu, lidahnya terbiasa dengan lagu. Aba, aba, abi, abu, ata, ati, atu, asa, asi, asu, aja, aji, gak ada yang panjang tapi ya, aja, aji, aju, aha, ahi, ahu, aho, ahi, ahu. Aba, abi, abu, ata, ati, atu, asa, asi, asu, aja, aji, aju, aha, ahi, ahu, aho, ahi, ahu. Bareng lagunya ya. Aba, abi, abu, ata, ati, atu, asa, asi, asu, aja, aji, aju, aha, ahi, ahu, aho, ahi, ahu. Sambil keringatan ya. Ya, memang begitu. Dilatih. Masya Allah, kalau dilatihnya tiap hari, 1 jam aja sehari. Wah, gak 1 jam, 10 menit aja tuh ya. Setelah selesai sholat, insya Allah terbiasa.